merebut kursi kekuasaan. Pejuang, pejuang suci telah tertidur berbantal uang. Oh yeah, setan dan iblis ingin selalu menguasai manusia. Pejuang, pejuang suci semakin banyak yang tergoda, yeah. Mereka mengira malaikat pergi meninggalkan bumi. Wow, mereka menganggap Tuhan sudah mati, saling berebut kursi kekuasaan. Wow, pejuang, pejuang suci telah tertidur berbantal uang, yeah, yeah. Setan dan iblis ingin selalu menguasai manusia. Pejuang suci semakin banyak yang tergoda, yeah. Mereka mengira malaikat pergi meninggalkan bumi, yeah, yeah. Mereka menganggap Tuhan sudah mati.